kata al-Hudhari, wa in kana adhaf 'amalan min al-awwal bi dalili istidlalihi 'ala i'mal al-masdar al-muhalla bi al bi qawli laqitu falam ankul 'an ad-darbi misma'a. Itu orang-orang bahasa berpendapat bahasa yang kedua lebih utama dengan hujah yang beliau sebutkan, meskipun kata al-Hudhari hijamah lebih lemah daripada yang pertama. Dengan dalil itu, istidlalnya mereka ahli nahu tentang mengamalkan masdar al-muhalla bi al pada bait sebelumnya laqitu falam ankul anidhurbi misma'a, laqitu falam ankul anidhurbi misma'a. Ingkana apa amalan minal abidah, meskipun yang kedua itu lebih apa lemah amalannya dari yang pertama. Dengan dalilnya tadi lebih lemah tapi tetap gitu diamalkan. Di sini abdurbi yang diamalkan kan, yang kedua berarti kan, meskipun dari si amalan lebih kuat gitu laqiyah. Ada dalilnya al-muhim. Saya ulangi tadi, bahwasanya yang kedua itu lebih utama ya, meskipun dari sisi amalan apa lebih lemah. Mengapa lebih utama? Ya dengan dalil tadi, istidlal mereka dengan mengamalkan masdar yang dihiasi dengan al. Laqitu falam ankul anidhurbi misma'a. Kemudian liqurbihi minhu. Ya, liqurbihi minhu. Karena amil yang kedua itu dekat dengan ma'mul yang mazkur. Juga wali salamati minal ataf qabla tamamil ma'tuf alaihi, sudah lewat tadi. Wa minal fasli bainal amil wal ma'mul. Karena dekatnya amil yang kedua dengan al-ma'mul al-mazkur, dan juga karena selamatnya. Hal itu dari al-ataf qabla tamamil ma'tuf alaih, pengatofan sebelum sempurnanya ma'tuf alaih. Dan juga selamat dari al-fasl bainal amil wal-ma'mul, pemisah antara amil dan ma'mul. Wadhabal kufiyun ila annal awwal awla. Dan orang Kufah berpendapat bahwasanya mengamalkan amil yang pertama itu lebih utama. Litaqaddumihi, karena dia didahulukan. Juga wali salamatihi minal idmar qabla dzikir kama inda al-basriyin. Dan juga di sisi lain, karena sudah lewat tadi ya, karena selamat dari pengidmaran sebelum penyebutan. Kama inda al-basriyin, sebagaimana itu ada pada mazhabnya orang Basrah. Ya. Qama wa qa'ada Zaidani, idmar di sini kan sebelum disebutkan. Ya. Tadi ya saya ulang ucapannya Ibnu Khabbas. Barangkali tadi yang terakhir akhirnya kan. La yaqa'u tanazzu' fil maf'ul lah wala al hali wala tamyizi wa yajuzu fil maf'ul ma'a taqul qumtu wa sirtu wa Zaidan in u'milati tsani. Qumtu wa sirtu wa Zaidan in u'milati tsani. Engkau katakan qumtu wa sirtu wa Zaidan apabila engkau mengamalkan yang kedua. Jadi kalau diamalkan yang kedua dikatakan qumtu wa sirtu wa Zaidan. Qumtu wa sirtu wa Zaidan. Dibuang ma'mul qumtu karena fadlah. Kemudian kalau engkau mengamalkan yang pertama, qumtu wa sirtu wa iyyahu wa Zaidan. Qumtu wa sirtu wa iyyahu wa Zaidan. Demikian kata beliau. Waqumtu wa sirtu wa iyyahu wa Zaidan in u'milati al-awwal. Al-muhim, at-tanazzu'ani insyaallah mudah ya urusannya, boleh dengan dua sisi, meskipun dalam Al-Qur'an yang ada adalah mazhabnya orang Basra ya. Mencocoki mazhabnya orang Basra itu mengamalkan yang ke dua. Kemudian wa a'mil al-muhmala fi dhamiri ma, wa a'mil al-muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu wa tazima tuzima kayuhtinani wa yasi'u ibnaka wa qad dagha wa atada ya 'abdaka, wa a'mil al-muhmal fi dhamiri ma. Amalkanlah amil yang diihmal pada dhamir, yakni pada dhamir dari ma'mul yang disebutkan. Ya.

enggak sebutkan fa'ilnya, pada yang pertama dalam bentuk dhamir. Fataqul yuhsinani, engkau katakan yuhsinani wa yusi'u ibnak. Wa kadzalika in a'malta al-awwala wajaba al-idmaru fi tsani. Demikian pula apabila engkau mengamalkan yang pertama, maka wajib bagimu untuk menyebutkan dhamir pada yang kedua. Fataqul yuhsinu wa yusi'ani ibnak. Wa mithluhu la yasmisil tu baghaw wa atadaya 'abdak. Wa in a'malta tsaniya fi hadzal mithal, maka apabila engkau ingin mengamalkan yang kedua pada contoh ini, qulta, maka engkau katakan baghaya ya wa atada 'abdak. Ya, Romi jelaskan? Ya. Wa la yajuzu tarkul idmar, dan tidak boleh dalam contoh ini yang semisalnya untuk meninggalkan idmar, penyebutan dhamir. Fala taqul, tidak boleh dikatakan yuhsinu yusiu ibnak, tidak boleh. Karena di sini yang dibutuhkan dari dhamir adalah umdah. Wala bagha wa'tada 'abdak, juga tidak boleh dikatakan wala bagha wa'tada 'abdak. Kenapa? Tidak boleh, li'anna tarkahu yu'addi ila hadzil fa'il. Karena meninggalkan penyebutan dhamir itu mengantarkan kepada pembuangan fa'il. Wal fa'ilu multazamu dzikr, sedangkan fa'il itu wajib disebutkan. Nah, di sini ada catatan kaki bermanfaat, kita perhatikan. Nomor 1 yaitu ta'liq dari ucapan asy-syarih, li'anna tarkahu, karena meninggalkan dhamir tersebut menyebabkan pembuangan fa'il. Kata al-mu'alliq di sini, yuridu anna tarkal idmar yuaddi ila hadzil fa'il. Yang beliau maukan Ibnu Aqil dengan ucapannya li'anna tarkahu yuaddi ila hadzil fa'il adalah, kata beliau, yuridu anna tarkal idmar yuaddi ila hadzil fa'il. Dia menghendaki bahwasanya meninggalkan penyebutan dhamir itu menyebabkan pembuangan fa'il. Wa hadza kalamun qasir, ini adalah kalam yang kurang sempurna. Penjelasan yang kurang sempurna. Wala budda min taqdirin litashiha al-ibarah, mesti ada penakdiran agar ungkapan ini bisa diterima, bisa benar. Kenapa? Fa inna tarkal idmar la yuaddi ila hadzil fa'il daima, karena yang namanya tarkal idmar, meninggalkan penyebutan dhamir, tidak selalu menyebabkan apa? Pembuangan fa'il, ya kan? Di sini dikatakan li anna tarkahu, lihat, yuaddi ila hadzil fa'il, karena meninggalkan idmar penyebutan dhamir itu menyebabkan pembuangan fa'il. Mutlak enggak? Enggak mesti kan? Makanya dikatakan di sini karena meninggalkan idmar itu tidak mesti menyebabkan pembuangan apa? Fa'il. Kenapa li jawazi an yudhhar ma'a kulli 'amilin ma'mulih? Karena alasan yang pertama, boleh untuk disebutkan bagi masing-masingnya dhamir, apa isim dhahir. Li jawazi an yudhhar, karena boleh untuk disebutkan isim dhahirnya ma'a kulli 'amilin ma'a kulli amilin ma'muluh, karena boleh untuk disebutkan bersama setiap amil ma'mulnya, boleh disebutkan isim dhahir bersama setiap amil ma'mulnya. Atau lebih enaknya, karena boleh untuk menampakkan pada setiap amil ma'mulnya. Ya, darabtu zaidan wa akramtu zaidan, misalkan ya. Boleh sebutkan li jawazi an yudhhar ma'a kulli 'amilin ma'mulu, karena boleh untuk ditampakkan ma'mul dalam bentuk isim dhahir bersama setiap amilnya, boleh. Nah, itu. Kemudian wal kalamut tam an yuqal, sehingga al kalam yang lebih sempurna, lebih mencakup adalah dengan dikatakan inna tarkal idmar yalzam minhu ahadu amrayn, sesungguhnya meninggalkan penyebutan dhamir itu melazimi satu dari dua hal. Hal yang pertama at-takraru. Ya. At-takraru idza adharta ma kulli 'amil ma'mulah. Kelaziman yang pertama adalah adanya pengulangan. Pengulangan. Kapan itu? Idza adharta, apabila engkau sebutkan bersama setiap amil ma'mulnya yang dhahir. Ada pengulangan kan? Tarabtu Zaidan wa akramtu Zaidan. Ada pengulangan apa? Isim dhahir. Ini panjangan. Wasani yang kedua, hadzul fa'il. Dan yang kedua, pembuangan fa'il. Ya, wakilahuma mahdzur, dan keduanya itu mahdzur. Tidak bagus. Ya, dilarang, tidak boleh. Ayat insyaallah sudah paham ya. Jadi, kadzalika anna tarka yu'addi ila hadzul fa'il, tidak mesti. Ditinggalkan fa'ilnya bisa pada isim dhamir, tapi masing-masing dari keduanya ini mahdzur, tidak diperbolehkan. Wa jazal kisaiyu dzalika 'ala hadzf 'ala al-hadzf bina'an 'ala madzhabihi fi jawazi hadzil fa'il. Adapun al-Kisai membolehkan hal itu. Apa yang dibolehkan oleh al-Kisai? Meninggalkan apa? Penyebutan dhamir sebagai fa'il, seperti dalam sebagai fa'il. Kalau maf'ul jelas saya dibuang ya. Kalau al-Kisai membolehkan pembuangan dhamir yang itu diwajibkan oleh yang lainnya. Seperti dhamir yang dia i'rabnya sebagai fa'il. Bina'an 'ala madhhabihi fi jawazi hadzil fa'il. Ini dibangun di atas madhab beliau, di mana beliau membolehkan untuk membuang fa'il. Ini juga ada kritikan di sini. Wa qala Subban fi hasyiyatihi qila ma waqa'a fihi asna' mimma farra min لأن هذا الفاعل العمدة أشنع من الإضمار قبل ذكر والإضمار قبل ذكر مسموع في الكلام الفصيح. أتصبا dijawab tadi pendapatnya Al-Kisai yang membolehkan untuk membuang dhamir fa'il. Ma waqa'a fihi ashna mimma farra min. Apa yang beliau Al-Kisai terjatuh padanya lebih buruk dari apa yang dia lari darinya. Kenapa beliau memilih dibuang sajalah fa'ilnya? Ya karena kalau disebutkan kembalinya kepada sesuatu yang karena kalau disebutkan dhamir berarti kan penyebutan dhamir sebelum zikir ya kan, sebelum penyebutan isim dhamirnya. Maka dia melarikan diri dari itu kepada apa? Kepada pembuangan fa'il. Itu lebih jelek katanya membuang fa'il itu daripada menyebutkan dhamir sebelum menyebutkan isim dhamirnya. Li'anna hadzal fa'il al-umdah asna', karena membuang fa'il yang merupakan umdah itu lebih buruk daripada mengidmarkan sebelum menyebutkan isim dhahir. Wal idmar qabla dzikir masmu', dan menyebutkan dhamir sebelum disebutkan isim dhahir itu didengar dari kalam yang fasih. Seperti yang dikatakan oleh Sibawai. Kemudian dicontohkan dengan contoh darabuni wa darabtu qaumak. Mereka memukulku dan saya pukul kaummu. Juga diriwayatkan jafauni walam ajfu alakhilla innani li ghairi jamilin min khalilayya min khaliliya muhmila. Mereka bersikap kaku menjauh dariku sedangkan saya tidak menjauh dari mereka. Sungguh aku kepada selain jamilin teman yang baik muhmil mengabaikan. Yang baik saya perhatikan, adapun yang tidak baik ya saya ihmal. Di sini mana syahidnya? Jafauni walam ajfu al-akhilla. Ya. Kemudian ajazal farra ala tawajjuhil amilaini ma'an ila al-ismi dhahir. Dan al-farra membolehkan untuk diarahkannya dua amil sekaligus kepada isim dhahir. Wa hadha bina'an minhuma ala man'il idmar fil awal inda imali thani. Ini dibangun di atas pendapat beliau. Wa hadha bina'an minhuma, ini dibangun di atas mazhab keduanya. Minhuma siapa di sini kembalinya? Kepada Al-Farr Al-Kisai. Ala man'il idmar, atas tidak bolehnya menyebutkan dhamir fil awal, pada yang pertama. Inda i'mali tsani, ketika diamalkan yang kedua. Tapi ada syawahidnya terbantah dengan syawahid yang sudah kita lewatkan. Fala taqul, sehingga tidak boleh menurut mazhab mereka yuhsinani wa yusi'u ibnak. Wa hadha alladhi dzakarnahu 'in anhumah huwal masyhur min madhhabi ma fi hadhihi al-mas'alah. Dan apa yang kami sebutkan ini dari keduanya Al-Kisai dan Al-Farra, itulah yang dikenal dari mazhab keduanya dalam pembahasan ini. Nah, sampai sini ada yang mau disampaikan? Apa darabuni? Darabuni wa darabtu kama intaya. Itu ada itu kaum kan di sini yang diamalkan yang kedua, maka yang pertamanya dikasih apa dhamirnya, dan wajib di sini disebutkan. Nah, karena umdah fa'il, kalau maf'ul yang fadlah itu dibuang. Ini tanyakan apa yang pertama ya. Di sini berarti takhaluf ya. Kalau darabuni butuh kepada kaum sebagai apa? Fa'ilnya ya. Kemudian darabtu butuh kepada kaumak sebagai maf'ulnya, dan diamalkan di sini darabtu, maka dibaca darabuni atau darabtu kaumak. Kalau seandainya diamalkan doroba yang pertama, maka doroba, ya kan? Wa dorobtu, apa? Doroba, dorobtu, apa? Qaumuk, ya. Atau dibuang karena dia fadlah. Iya. Doroba, adorobtu, qaumuk, gitu. Dibuang karena dia fadlah. Yang lain. Temanya mana ini? Terima dorobu. Oh, jafauni, bersikap kaku atau menjauh dariku. Mereka bersikap kaku atau menjauh dariku. Walam ajful akhillah, padahal aku tidak menjauhi mereka, bersikap kaku dari mereka. Innani li ghairi jamilin, sesungguhnya aku kepada teman yang tidak baik, muhmil, yang mengihmal mengabaikan. Apa wakhilafu? Di dhabit al-mutabaqah, dengan dhabit tadi kan dhamir dikasih idmar kan, dhamirnya, dhabitnya adalah mutabaqah min ad-dhamir. Ya. Al-zahir menyesuaikan dengan isim zahirnya pada ifrad. Wa khilaf khilaf al-ifrad gitulah. Lawannya ifrad yang mutsanna dan jamak. Kalau fa'ilnya isim zahirnya itu mutsanna, ya dhamir mutsanna gitu. Kalau isim zahirnya jamak, ya dhamir jamak. Fa fi tadzkir, dan lawan tadzkir muannats gitu. Kalau maksudnya kalau fa'il zahirnya itu adalah mudzakkar, maka dhamir mudzakkar. Muannats muannats ya maksudnya. Ya, main. Ya, merujah ya, insyaallah besok kita merujah lagi. Ada yang tertinggal? Tinggal merujah aja ya, insyaallah. Mana Syuruh? Paham Syuruh? Apa? Yusin, ya, ya Yusin Yusuf benar. Kalau mereka al-Hisai dan al-Faro kan malah enggak boleh disebutkan, ya kan? Yusin Yusuf ibnat, enggak boleh disebutkan. Seperti itu. Menurut apa? Al-Hisai dan al-Faro. Kalau menurut sedikit beda, kalau al-Hisai mengatakan Yusin di situ filenya dibuang. Ya kan, kalau al-Faro mengatakan filenya ya sama itu, filenya semua itu. Yusin ibnak itu adalah file Yusin dan file Yusi, gitu kan? Ya kan? Ya, cukup di sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukur lillah, dan tasawwur, kau cukup lagi, assalamualaikum.